بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan قامت عندنا في مصر jama'atul ikhwanil muslimina bita'idi rajulin nasraniin fil intikhabatil akhirati fahal hadha yu'addu minal wala'i lil kuffari. Di tempat kami di Mesir, kelompok Ikhwanul Muslimin mendukung seorang lelaki Nasrani dalam pemilu yang terakhir. Apakah ini teranggap sebagai bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir? Al-jawabu jawabannya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الإخوان المسلمون ليست هذه هي الوحيدة في حياتهم. Ikhwanul Muslimin bukan ini satu-satunya dalam kehidupan mereka. Bal mundu qama tanzimul ikhwanil muslimina qama ala hadihil usulil fasidati. Bahkan sejak berdirinya organisasi Ikhwanul Muslimin, organisasi ini berdiri di atas landasan-landasan yang rusak. Ala ta'awuni ma'ar rawafidi wal batiniyati wal khawariji wal mu'tazilati wa ahlil bid'i jami'an wa ma'an nasara aydan. Mereka berdiri di atas saling membantu dengan orang-orang Syiah Rafidah, orang-orang Batiniyah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, dan seluruh ahlul bid'ah. Wa ma'an nasara aydan. Dan juga saling membantu dengan orang-orang Nasara. Wal intikhabatu hasalat min ahdil banna ma huwa min al-ana nas'alullah al-afiyata. Dan pemilu, yaitu di Mesir, dan keterlibatan Ikhwanul Muslimin di dalamnya sudah terjadi semenjak zaman Hasan al-Banna, bukan sekarang saja. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Wa hadha yarji'u ila niyatihim. Dan ini, yaitu dukungan mereka Ikhwanul Muslimin kepada seorang Nasrani dalam pemilu, kembali kepada niat-niat mereka. in kana hadha an hubbin wa wala'in fa hadha huwa al-wala'u lil kuffari. Apabila hal ini muncul dari kecintaan dan loyalitas kepada orang tersebut, maka inilah dia berloyalitas kepada orang-orang kafir. Wa in kana an ta'wilatin fasidatin fa hadha dalalun wala syakka. Dan apabila ini muncul dari penafsiran-penafsiran yang rusak, maka ini merupakan kesesatan tanpa ada keraguan sama sekali. Nahnu la nuridu an nadlimahum. Kita tidak ingin menzalimi mereka, orang-orang ikhwanul muslimin. In kana hadha nashi'un an hubbin wa wala'in wa ihtiramin li hadha an-nasrani wa mudhaharatin lahu wa munasaratin lahu 'ala al-muslimina fa hadha huwa al-wala'ul khatiru wa qad yakunu kufran. Apabila sikap mereka ini, yaitu dukungan mereka orang-orang ikhwanul muslimin terhadap seorang nasrani dalam pemilu, apabila ini muncul dari kecintaan, loyalitas dan pemuliaan kepada orang nasrani ini, menolongnya dan membantunya untuk memadaratkan kaum muslimin, maka ini merupakan sikap loyalitas yang berbahaya dan bisa jadi merupakan kekafiran. Wa idza kana ka'adatihim li ajli maslahatin ma'a adamil mawaddati lahu fa hadhihi sayyi'atun wa qabihatun minhum jiddan wa tadullu 'ala dalalin wal hirafin. Dan apabila sikap ini seperti kebiasaan mereka orang-orang ikhwanul muslimin karena sebuah kemaslahatan menurut sangkaan mereka tentunya, tanpa kecintaan kepadanya, maka ini merupakan sebuah kejelekan dan keburukan yang sangat dari mereka dan menunjukkan kesesatan dan penyimpangan. Soalun, pertanyaan. Nara fi kutubis salafit tahzira min ahlil bid'i min hajrin wa adami mukhalatatin hal nutabbiqu hadzal manhaja ala ahli al-ahzabi fi 'asrina hadza khassatan wa anna minhum 'awamman nasi. Kami melihat di dalam kitab-kitab salaf peringatan dari para ahli bid'ah, baik dengan memboikot mereka dan tidak bercampur dengan mereka, apakah kita menerapkan manhaj ini kepada para pengikut golongan-golongan yang ada di zaman kita ini, terkhusus karena sebagian mereka adalah orang-orang awam? Al-jawabu jawabannya, qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, Ahlus sunnati yanqasimuna ila qismaini. Ahlus sunnah terbagi menjadi dua golongan. Qismun indahum ilmun wa indahum sabatun wa indahum khibratun wa tajarubu wa tajarubun. Satu golongan dari kalangan ahlu sunnah, mereka memiliki ilmu, mereka memiliki kekokohan, dan mereka memiliki keahlian dan pengalaman. Fa'alayhim an yad'un nas jami'an. Ilallahi azza wa jalla. Al-Ahzab wan-Nasara wal-Yahuda. Maka wajib bagi mereka ini untuk menyeru seluruh manusia kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu golongan-golongan yang ada, orang-orang Nasara maupun orang-orang Yahudi. Fa ahlus sunnati alladzina indahum ilmun alaihim an yad'allaha bil ilmi wal hujjati wal burhani, fahadha la yastalzimu mu'asharatan wa mukhalatatan. Maka ahli sunnah yang memiliki ilmu, wajib bagi mereka untuk berdakwah menuju Allah Ta'ala dengan ilmu, hujjah dan bukti. Lalu hal ini tidaklah mengharuskan bergaul dengan mereka ahlul bid'ah dan bercampur dengan mereka. Ya'ni yad'uhum fil aswaqi, yad'uhum fil masajidi wa an tariqil ashriqati wa an tariqil kutubi war rasaili wal interneti. Yaitu ia bisa mendakwahi mereka di pasar-pasar, mendakwahi mereka di masjid-masjid, melalui rekaman-rekaman, melalui jalan kitab-kitab, surat-surat maupun internet. Wa amma di'afu ahli sunnati fama nara lahum illa liltizama bihadal manhaji wa tatbiqahu tijahal ahzabi wa tijahat tawaifid dalati. Adapun orang-orang yang lemah dari kalangan ahlus sunnah, dan ini golongan yang kedua, kami tidak berpandangan bagi mereka selain agar mereka berpegang teguh dengan manhaj ini dan menerapkannya terhadap golongan-golongan yang ada dan terhadap kelompok-kelompok yang sesat. Li'anna kathiran minan nasi du'afa'u, karena banyak dari kalangan manusia adalah orang-orang yang lemah. Wa idza kana qad manallahu alaihi bi syai'in minal haqqi falyuhafiz alaihi falyuhafiz ala hadhihi ni'matil 'azimati. Dan apabila Allah Ta'ala karuniakan kepadanya sesuatu dari kebenaran, maka hendaklah ia menjaganya, hendaklah ia menjaga kenikmatan yang agung ini. Wa la yu'arriduha wa yaj'aluha fi mahabbir riyahi, dan janganlah ia membuat kenikmatan ini terancam dan menjadikannya dalam tiupan angin. Wa inna na qad jarrabna kathiran wa kathiran wa kathiran mimman khalatu wa asharu ahzaba fatahu وضلوا وأصبحوا أعداء لسنتي وأهلها. Dan sungguh kami, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, kami telah berpengalaman dengan banyak orang yang bercampur dan bergaul dengan golongan-golongan yang menyimpang, maka mereka pun menyimpang, sesat, dan justru menjadi musuh bagi sunnah dan ahlus sunnah. Hada syai'un ma'rufun min kullil buldani wa ana u'ayishu hadha min sanawatin tawilatin. Ini adalah sesuatu yang diketahui bersama dari seluruh negeri, dan aku menghadapi hal ini semenjak bertahun-tahun yang lalu. وَجَرَبْتُ الْكَثِيرَ وَالْكَثِيرَ مِنْ هَا أُولَٰئِ الَّذِينَ اخْتَلَتُوا بِالْأَحْزَابِ فَذَهَبُوا وَلَمْ يَعُودُوا إِلَى السُنَّةِ. Dan aku telah berpengalaman dengan banyak-banyak orang dari kalangan orang-orang ini yang bercampur dengan golongan-golongan yang menyimpang, lalu mereka pun pergi dan tidak kembali kepada sunnah. Zahabu wal'iyadu billahi min ghairi raj'atin illa an yamunnallaha illa an yamunnallahu ala man yasha'u minhum bittawbati. Mereka pergi wal'iyadu billah, tidak kembali kecuali Allah karuniakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari mereka berupa taubat. Fanuhadziru syababa khassatan ad-du'afa'a minhum alla yukhalitu wa la yu'ashiru ahlal bid'i. Maka kami memperingatkan para pemuda, terkhusus orang-orang yang lemah dari mereka, agar tidak bercampur dan bergaul dengan ahlul bid'ah. Wa man kana fihi kafa'atun ilmiyatun wa qudratun ala jazbil akharina wa ta'siri alaihim falyad'uhum ila Allahi tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa yang pada dirinya terdapat kecukupan ilmiah dan kemampuan untuk menarik orang lain serta mempengaruhi mereka, maka hendaklah ia menyeru mereka untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amma idza kana huwa nafsuhu yata'atharu wa yatamayya'u wa ta'allaqa fi qalbihi syubahu fala yukhalithum wala yastami' likalamihim wala yujalishum. Adapun apabila ia sendiri terpengaruh menjadi lembek dan menempel pada kalbunya syubhat-syubhat, maka janganlah ia bercampur dengan mereka ahlul bid'ah. Jangan mendengarkan ucapan mereka dan jangan bermajlis dengan mereka. Wa ya'tina katsirun yaquluna wa yaquluna naqulu lahum 'inda ahli al-bid'i al-muqatilu wa 'indahum qawasimu taqsimu al-zuhura limadha tajlisuna tastami'una qala wa qila wa ta'tuna ba'da dhalika taskuna minasyubahi. Dan datang banyak orang mengatakan, mereka ahlu bid'ah mengatakan demikian, mereka ahlu bid'ah mengatakan demikian. Kita katakan kepada mereka, di kalangan ahlu bid'ah ada orang-orang yang memerangi sunnah, dan pada mereka terdapat musibah-musibah yang membinasakan. Kenapa kalian justru duduk bersama mereka ahlu bid'ah? Kenapa kalian justru mendengarkan ucapan mereka? Qala waqila, nukilan-nukilan dari mereka. Kemudian kalian datang setelahnya mengadukan syubhat-syubhat mereka. Limadza la tuhajimuhum antum bima indakum minal haqqi idza kana la budda min mukhalatatihim. Kenapa engkau tidak menyerang mereka dengan kebenaran yang ada pada kalian apabila memang harus bercampur dengan mereka ahlul bid'ah? Fa'ana lamma atihi aqulu utruk hadhihi subahal ana wa ana as'aluka an kada wa kada ajibni ala hadha wa ba'da dhalika ujibuka. Maka aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, tatkala aku mendatangi salah seorang dari kalangan mereka ahlul bid'ah, aku berkata kepadanya, tinggalkan syubhat-syubhat ini sekarang. Aku bertanya kepadamu tentang ini dan itu. Jawab pertanyaanku. Baru setelahnya, aku akan menjawab pertanyaanmu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.